Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tayyib, insyaallah kita akan masuki bagian yang ketiga dari kitab kita. Dikatakan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "An-naw'u as-sadis min ulumil Qur'an al-kulliyah al-jami'ah, ilmu al-ahkam fil ibadati wal muamalati wal mawarisi wal ankihah wasa'ir al-hukuki war rawabiti bainal ibad." Jenis yang ketiga di antara ilmu-ilmu Al-Quran yang sifatnya kulliyah, menyeluruh, dan jami'ah, yang menghimpun, adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam ibadah-ibadah, juga muamalah, interaksi. Demikian pula mawaris, masalah waris mewarisi, juga masuk di dalamnya al-ankihah yang terkait dengan permasalahan pernikahan, wasa'iril hukuk war-rawabit bainal ibad, dan seluruh hak-hak dan rawabit, yakni keterikatan hubungan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, "Qad ja'ala al-Qur'ana tibyanan li kulli syai'in." Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Di mana penjelasan Al-Quran, ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada yang sifatnya ta'yin, ya kepada permasalahan, ada yang sifatnya arahan, ya kepada pihak yang akan memberikan penjelasan. Pada jenis yang kedua, yakni yang sifatnya arahan atau ihalah kepada yang akan memberikan penjelasan, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Wa huwa bimana Al-Qur'anul Karim kama taqaddama kitabun, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, merupakan sebuah kitab, jama'a at-tarbiyata an-nafi'ata wat-ta'lima, kitab yang mengumpulkan di dalamnya tarbiyah yang bermanfaat, yakni pendidikan-pendidikan yang bermanfaat, demikian juga pengajaran ilmu. Mazaja hadza bihadza, yang tercampur atau dicampurkan di dalamnya antara ini dan ini, yaitu antara tarbiyah dan ta'lim. Fama kana minal ibadati ma'rufan bainal muslimina mafhuman fihi hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam kas-salati waz-zakati wa nahwiha iktafa bidzikrihi ala wajhil ijmal amran bihi aw nahyan an biddihi aw sana'an ala fa'ilihi. Kata beliau, maka tidak ada dari suatu perkara dari ibadah-ibadah yang dikenal ya di kalangan kaum muslimin yang difahami di dalamnya petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salat, zakat, dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah yang dikenal ya di kalangan kaum muslimin. Maka Al-Quran mencukupkan penyebutannya secara ijmal, secara global. Ya, seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini dalam bentuk amran bihi, perintah ya terhadap hamba-hambanya dengan ibadah tersebut. Aw nahyan an didihi, atau dalam bentuk larangan dari lawanannya, dari perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah tersebut. Aw sana'an 'ala fa'ilihi, atau dalam bentuk pujian ya terhadap orang yang melakukannya. Wa bayanan li ajrihi wa thawabihi al-'ajili wal-'ajil. Dan ini selain pujian terhadap pelakunya, juga penjelasan tentang balasan dan pahala terhadap perbuatan tersebut, baik yang sifatnya ajil yang disegerakan didapatkan oleh pelakunya di dunia ini, wal ajil, maupun pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan yakni di akhirat kelak. Kata beliau rahimahullah, wa yakunu tafsilu dzalika muhawwalan fihi ala ma 'ulima wa 'urifa bainal muslimin. Sehingga yang demikian, yakni ibadah-ibadah yang maklum ya dikenal di tengah masyarakat, rincian tentang kaifiyah dari ibadah tersebut, muhawwalan fihi ala ma 'ulima, diarahkan kepada apa yang telah diilmui, yang diketahui, wa 'urifa, dan dikenal, bainal muslimin, ya di antara kaum muslimin. Ini dengan ilmu yang tersebar ya di tengah mereka dari ilmu sunnah terkait dengan kaifiyah atau tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Wa kadzalika al-mu'amalat, demikian juga hal-hal yang terkait dengan muamalah ya di antara hamba-hamba Allah yang datang, yakni pengaturannya di dalam syariat, maka rinciannya kembali kepada sesuatu yang telah dikenal di kalangan kaum muslimin. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa ibadah merupakan ghayah dan hikmah dari diciptakannya ya bangsa jin dan bangsa manusia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mengibadahiku saja. Dan ibadah ya sebagaimana Syaikhul Islam menerangkan tentang hakikat dari ibadah yang terkait dengan perkara yang dengannya seorang hamba ya menghamba Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Fa ibadah adalah suatu istilah yang menghimpun segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai, baik berupa ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini ibadah dengan makna yakni zat yang kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Di sana ada definisi ibadah ditinjau dari sisi keadaan al-abid, yakni orang yang beribadah. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan bahwa al-ibadah yang ditinjau dari keadaan hamba yang melaksanakan ibadah itu adalah at-tazallulu lillahi mahabbatan wa ta'ziman. Ini tinjau ibadah dari sisi pelakunya, keadaan pelakunya adalah sikap ya merendahkan diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbatan wa ta'ziman, ya dengan kecintaan dan pengagungan terhadap yang diibadahi tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ya tertuntut bagi kita semua dan kita menjalankan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar ada pada diri kita sikap merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bahwa apa yang dilakukan dari ibadah-ibadah kepadanya sebagai sesuatu ya yang dengannya kita menuntut ya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya apa yang kita jalankan dari ibadah ini adalah bentuk penghambaan ya, bukan sesuatu yang sifatnya sebagai minnah ya, yang dengannya kita pantas untuk meminta ya, menuntut Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Karena sungguhnya jika kita melihat ya, apa saja dari ibadah yang kita lakukan, seandainya seorang sejak terlahir hingga meninggalnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai perbuatan yang dia lakukan tersebut tidaklah bisa untuk membayar nikmat-nikmat duniawiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, baik itu nikmat keamanan ataupun nikmat kesehatan ataupun nikmat-nikmat duniawiyah yang lainnya. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan nikmat diniyah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hambanya dengan keimanan, keislaman dan istiqamah hingga akhir hayatnya. Itu perkara yang tidak bisa dibandingkan dengan sebesar apapun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan dengan semakin seorang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kepadanya, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim menjelaskan, "Wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu." Di mana di antara makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana Al-Imam As-Sa'di menjelaskan, yakni tidaklah seorang betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa meskipun ibadah itu adalah taklif, namun hakikatnya sebagaimana kata Al-Imam Utsaimin adalah tasyrif. Yakni ibadah itu sendiri adalah untuk memuliakan hamba tadi. Karena dengan semakin seorang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia kedudukannya. Sehingga dengan ini, jika seorang memahami bahwa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah untuk memuliakan hamba itu sendiri, Allah tidak mengambil manfaat apapun dari ketaatan hamba-hambanya, maka dengan ini semakin seorang butuh kepada ibadah itu. Tidak lagi dia merasa ibadah sebagai suatu beban yang memberatkan punggungnya. Bahkan itu menjadi suatu kebutuhan yang dia akan berusaha terus untuk mencarinya. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa minal ahkamil Qur'aniyah, dan di antara hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, ma fussilat fihi, dari hukum yang dirincikan ya di dalam Al-Qur'an adalah al-ahkam, ya, jadi dari hukum-hukum yang tafsilan secara terperinci. Jadi di antara hukum-hukum dalam Al-Qur'an ada yang disebutkan secara terperinci. Kal mawarisi wa nahwiha, seperti yang terkait dengan warisan dan yang semisalnya. Ya, kita mengetahui sebagaimana Allah Subhanahu wa taala rincikan di dalam surat An-Nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mentafsil, merincikan tentang mawaris, ya, tentang masalah warisan ini dengan rincian yang demikian ya terperinci, ya, tafsil yang demikian terperinci. Yang ini menunjukkan bagaimana kemuliaan ilmu warisan atau ilmu faraid, karena rinciannya langsung disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sementara kalau kita melihat ya, yang lain dari perkara syariat ini, seperti tentang masalah sholat, ya, itu sifatnya global. Demikian juga masalah zakat, rinciannya datang di dalam as-sunnah. Sementara masalah warisan ini, ya, rinciannya datang dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kata beliau, fala nabda bi dzikril ibadatil waridati fil Quran. Maka kita mulai ya dengan menyebutkan ibadah-ibadah yang telah datang ya penyebutannya dalam Al-Qur'an. Fanaqul musta'inina billah, maka kita katakan dengan senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ahkamus shalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Zakarallahu as-salata fi kitabihi fi mawadi'a katsiratin. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang ibadah salat ini dalam kitabnya di sekian banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Ya'muru biha wa yanha 'an tarkiha. Dan bentuk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terkait dengan salat ini dan melarang meninggalkannya. Ya, termasuk meninggalkan salat masuk di dalam maknanya adalah melakukan tetapi sudah keluar waktunya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ancam, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, melaksanakan sholat, namun ya ditunda-tunda hingga keluar dari waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam dengan kecelakaan. Bagaimana lagi dengan mereka yang tidak sholat? Kalau yang melaksanakannya namun ditunda-tunda hingga keluar waktunya saja, diancam dengan kecelakaan. Kemudian wa yusni ala ahliha al-muqimina laha. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang yang senantiasa ya melakukan dan menjaga salatnya. Wa yadhkuru ma lahum min ats-tsawabi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam kitabnya pahala yang akan diberikan kepada mereka. Wa yadhummu al-mutahawinina biha. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang meremehkan urusan salat. Wa yadhkuru ma 'alaihi min adz-dzammi wal 'iqab. Allah sebutkan apa yang akan didapatkan oleh mereka dari celaan dan hukuman akibat meremehkan masalah salat. Wa hiya, dan perkara salat ini, hina yadhkuruha ya'rifuha al-muslimuna ma'rifata ma la yamtaruna biha. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sholat, maka kaum muslimin mereka akan mengenal apa itu sholat dengan pengenalan yang la yamtaruna biha, tidak ada ya keraguan mereka padanya. Qad arafuha min hadyi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka mengetahui perkara sholat ini dari petunjuk nabi mereka. Apa yang digambarkan oleh Ali bin Sa'di rahimahullah, ya. Ini sesuatu yang bisa jadi ya di zaman kita sebagian di kalangan mereka yang mengaku muslimin, ya. Perkara ini sudah menjadi sesuatu yang asing. Ya. Sebagian bahkan bisa jadi tidak mengenal nama-nama sholatnya saja. Sebagaimana sebagian menukilkan apa yang terjadi dari tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan ya hukuman berupa gempa ya kepada mereka. Bahwa ternyata mereka yang mengaku muslim tersebut nama-nama sholat saja tidak kenal. Ya. Apalagi melaksanakannya. Kemudian thumma tanaqalat hal ummatu, dan kemudian umat yani jilan ba'da jil, generasi demi generasi saling menukilkan tentang masalah salat ini. Fa'arafaha as-saghir wal kabir, sehingga anak kecil hingga orang tua mengenal apa itu salat, bagaimana pelaksanaannya. Wal alimu wal jahil, demikian pula yang berilmunya maupun yang jahilnya, yang awamnya. Famata ja'at fil Qur'ani, sehingga kapan datang penyebutan tentang salat ini dalam Al-Qur'an, fahimu, mereka kaum muslimin memahami, annaha hadhihi shalawatul khamsu wal jumu'atu wa ma yattabi'uha min ar-rawatib was-sunanil muqayyadati wal mutlaqah. Sehingga kapan disebutkan dalam Al-Quran tentang sholat, mereka, ya kaum muslimin akan paham bahwa yang dimaksud dengan sholat tersebut adalah sholat-sholat lima waktu, demikian pula masuk di dalamnya sholat Jum'ah, demikian juga yang mengikutinya dari sholat-sholat rawatib, ya, demikian pula sholat-sholat sunnah, baik yang muqayyadah, yang terikat, ya, dengan salat yang lainnya dari salat wajib, ya, maupun yang sifatnya ya terikat dengan tempat atau waktu tertentu, ataupun yang sifatnya mutlak, ya, salat-salat yang mutlak tidak terikat dengan ya waktu atau tempat tertentu ataupun dengan salat-salat yang lainnya. Insya Allah kelanjutan dari pembahasan ini kita sambung pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.